Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Baik, bab yang terakhir dari pembahasan tentang adab makan dan minum di dalam Islam. Tersisa 5 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita baca 1, besok Sabtu pagi 2, Ahad pagi 2, sehingga hari Senin pagi insyaallah kita sudah bisa masuk ke pembahasan tentang puasa juga dari kitab Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Semoga dimudahkan oleh Allah jalla wa ala. Taib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirati ghaira adh-dhahabi wal fiddah wa jawazi al-qur'i wa huwa syurbu bil fami minan nahri wa ghairihi bi ghairi ina'in wala yadin wa tahrimi isti'mali ina'i adh-dhahabi wal fiddah fi syurbi wal akli wa tahara wa sa'iri wujuhil isti'mal. Kata beliau rahimahullah, bab yang menerangkan tentang bolehnya minum dari semua jenis tempat air minum yang suci, asalkan bukan emas dan perak, dari kayu, dari besi, dari kaca, dari batu. Yang jelas selama bukan emas, bukan perak, boleh digunakan untuk minum, boleh digunakan untuk makan. Secara khusus pembahasan ini sudah dibicarakan pada waktu pelajaran apa? Bulughul maram. Kalau masih lupa, kalau sudah ingat alhamdulillah, kalau masih lupa ya, sudah pernah. Wa jawazil qur'i, itu yang pertama tadi. Ada beberapa hukum yang diambil dalam bab terakhir ini. Yang pertama, boleh apa minum menggunakan alat apapun selama bukan yang terbuat dari emas dan perak. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazil qur'i, bolehnya qur'. Apa itu qur'? Wahuwa, yaitu asyurbu, minum bilfam, langsung menggunakan mulut, minan nahri, dari sungai, wa ghairihi, atau yang semisalnya, bi ghairi ina'in, tanpa alat, wala yadin, juga tanpa menggunakan tangan. Jawi ini pun nyeruput apa ya? Ngokop, bahasanya Jawanya Mas Abdul Masud ngokop. Oh, nyambung. Bahasanya Mas Abdullah yang nyambung dari temennya. Kenapa kayak kalau ngidul itu kenapa? Kenapa? Kalau halusnya menapa nggih, Pak Momo? Nyeruput ngokop. Karena tidak ada yang halus, tetap bahasanya begitu. Karena priayi enggak seperti itu mungkin. Jadi minum tanpa menggunakan alat, juga tidak menggunakan tangan begini mboten, tapi langsung ngokop. Ah, ya sudah. Bahasa Indonesia malah enggak ada ini. Apa? Mengokop. Ya, bahasa Indonesianya mengokop. Oh, maksud santai Mas. Berarti anu mekop. Karena ngo itu kan meng. Jadi mekop. Tapi enggak apa-apa. Jawa itu juga bahasa Indonesia. Jawa itu juga bagian Indonesia. Berarti bahasa Jawa pun bahasa Indonesia. Jadi boleh minum seperti itu tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan tangan, artinya langsung begitu saja. Nah. Ya, iya. Di sungai dan semisalnya tadi, minan nahri wa ghairihi, sungai dan semisalnya, kolam, air laut juga boleh. Apa? Di baskom. Alatnya baskom itu kata Pak Kamiran. Kalau gak bisa begini kan ya gak apa-apa. Artinya selama masih bisa diminum menggunakan alat, menggunakan tangan, itu yang terbaik kan gitu. Kalau misalkan tidak bisa, saking baskomnya besar sekali, Kayak kemarin ditemukan di Purworejo mungkin kan. Jadi sering rut enggak apa-apa, ngokop monggo. Tapi secara kepatutan, secara uruf masyarakat juga harus diperhatikan. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita merasa itu boleh secara syariat. Boleh secara syariat. Hukumnya boleh ya, sekedar diperbolehkan. Tapi ternyata tidak sejalan dengan kebiasaan atau norma yang berlaku di masyarakat. Oleh masyarakat itu dipandang tercela, itu dipandang tidak baik, bisa mengurangi wibawa. Nah, dalam kondisi yang seperti ini jangan kita paksakan untuk melakukan hal itu, walaupun secara syariat boleh, karena hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Misalkan dalam contoh begitu, boleh sebenarnya ngokop tadi, tapi barangkali sebagian masyarakat menganggapnya hal itu sebagai sesuatu yang tercela, tabu, ora elok. Nah, dalam kondisi yang seperti ini jangan dipaksakan, "Woi, entuk kok sing warang ya sapa ora apa-apa," kan gitu. Enggak bisa, karena hukumnya sekedar boleh. Kecuali kalau misalkan hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Sunnah itu dianjurkan betul oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ternyata masyarakat tidak terima ya. Dalam posisi seperti ini jelas menang wajib dan sunnahnya, kan begitu. Tapi kalau cuma hukumnya memang sekedar boleh, jangan terlalu dipaksakan ora apa-apa kok. Karena pengaruhnya akan buruk. Pengaruhnya akan buruk, akhirnya masyarakat akan mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata orang-orang ini tidak begitu memperhatikan adab, sopan santun, perilaku dan yang lainnya. Begitu nggih. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, wa tahrim isti'mal ina'iz dzahabi wal fiddah, dan haram menggunakan gelas dari emas dan perak, fisyurbi wal akli wa taharah. Bukan cuma minum, bukan cuma gelas, tapi perkakas ya. Haramnya menggunakan perkakas emas dan perak, fisyurbi untuk minum, wal akli dan makan, wa taharati dan bersuci, wasairi wujuhil isti'mal dan semua bentuk penggunaannya. Nah, itu judul. Adapun secara rinci akan kita baca dalam hadis-hadis di bawah ini. Taib, hadis yang pertama, qala rahimahullah an anasin radhiyallahu anhu qala hadaratis salatu faqama man kana qaribat dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa'utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin min hijaratin fasaghura almikhdabu an yabsuta fihi kaffahu fatawadda alqaumu kulluhum qalu kam kuntum qalu 80 wa ziyadah muttafaqun alaihi hadhihi riwayatul Bukhari. Kita terjemahkan pelan-pelan sekarang. An Anasin, dari Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, hadarat, hadara hadir ya, as-salatu salat. Jadi wangunnya bagaimana? Salat telah hadir atau waktu salat telah tiba? Waktu salat telah tiba waktu itu. Dalam beberapa syarah yang saya baca tadi, yang dimaksud salat di sini salat asar. Jadi waktu itu salat asar sudah tiba waktunya. Faqama, kemudian qama berdiri. Kemudian berdiri. Siapa? Man, orang yang kana adalah qaribat dari. Qarib artinya qarib, dekat. Ad-dari rumahnya. Ad-dar itu rumah, kampung boleh. Ila kepada ke ahlihi keluarganya masing-masing. Jadi waktu itu sholat asar sudah tiba. Kondisinya Rasulullah dan sahabat kan banyak. Waktu sholat sudah tiba. Nah, sahabat yang rumahnya dekat pulang. Sahabat yang rumahnya dekat memilih untuk pulang. Pulang dalam rangka apa ini? Mempersiapkan diri untuk sholat, juga bersuci, berwudu dalam hal ini. Mereka pulang ke rumah masing-masing untuk berwudu. Wabakia, wabakia apa artinya? Wabakia dan tersisa, tinggal. Kaumun, sebuah kaum artinya sejumlah orang. Saya gambarkan ulang, waktu itu Rasulullah sedang berada di masjid, itu ya Masjid Nabawi, kumpul dengan para sahabatnya. Waktu sholat asar tiba, sahabat yang rumahnya dekat lebih memilih untuk pulang. Yang lain yang rumahnya jauh tetap tinggal. Wabakiya qaumun, sejumlah orang tetap tinggal karena rumahnya jauh. Fa'utiya, maka didatangkanlah, disiapkan, diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikh dhabin. Yang benar mi, yang benar mih dhabin. Yang benar bimikh dhabin. Bimikh dhabin itu dengan ember kecil. Ember atau tempat penampungan air. Ya, bimikh dhabin itu yang benar. Min hijaratin, yang terbuat dari batu. Yang terbuat dari batu. Apa? Kalau di keterangannya pakai anu, pakai majhul. Wallahu a'lam. Di situ ata. Ata. Kalau di situ utia. Berarti kita ada tiga cetakan berbeda nih. Kalau yang saya baca tadi sebelum subuh pakai majhul. Tadi baru sengaja saya baca sebelum subuh tadi syarahnya karena saya sendiri enggak paham awalnya tadi itu. Kemarin pas pagi-pagi di sini sambil apa nunggu setoran baca hadis ini persiapan enggak mudeng saya, maksudnya apa hadis ini. Makanya tadi saya paksakan diri bangun cepat. Biasanya telat, tadi tak peksa karena apa, kalau enggak baca repot nanti bisa salah paham, gagal syarah, sesat nanti naudzubillah. Begitu nggih. Insyaallah begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama sahabatnya, terus ada sahabat datang membawa apa namanya? Ember. Bukan ember ya, berarti karena terbuatnya dari batu. Kelawar. Apa? Kelawar. Jadi tempat air tapi terbuat dari batu. Lumpang. Apa? Lumpang. Laki-laki Abdullah Mas'ud memberikan usulannya, sebelumnya ngokop, sekarang apa? Lumpang. Lumpang. Gimana Pak Ali? Telawah. Kalau lumpang itu dari kayu Mas Abdullah. Oh, ada yang dari batu Mas Yasmanto. Oh, yang untuk biji-bijian. Sing jelas kayak kue lah. Ah, pokoknya sedulure dewek, batire dewek, gampang lah. Jadi intinya ada apa itu, sahabat datang membawa air untuk wudu tapi menggunakan apa? Telawah, lumpang lah, dan teman-temannya. Ya, gaduh-gaduh. Dari batu. Dari batu pokoknya. Selesai nggih? Nggih. Thayyib. Qala radhiyallahu anhu fasaghura al-mikhdhab. Ghainnya di dhammah. Fasaghura, ternyata saghura. Saghir apa artinya saghir? Kecil. Al-mikhdhabu telawah tadi. Ternyata telawah tadi ukurannya terlalu kecil. Terlalu dianggap terlalu kecil untuk apa, dalam hal apa? An yabsuta fihi kaffahu, untuk Rasulullah yabsuta itu membentangkan fihi di dalamnya, dalam apa? Telawah tadi kaffahu, telapak tangannya. Jadi saking kecilnya Kanjeng Nabi enggak bisa memasukkan tangan dalam posisi jari jemari di enggak, dalam posisi jari jemari di dibentangkan begini enggak cukup karena apa namanya, tempatnya itu kecil. Nah, itu bukan telawah. Berarti apa ini? Kalau telawah besar kan. Oh, kalau telawah besar. Ini pokoknya Kanjeng Nabi apa Mas Susanto ini? Klasemen terakhir yang menentukan Mas Susanto ini. Tempayan. Apa? Tempayan. Yo, semanulah tempayan. Kalau ada yang mau protes nanti. Nanti sidang pekan depan membaca putusan. Pripun Bapak mau? Betul enggak itu kalau diartikan tempayan? Oh, jembar le. Tapi. Iya. Tapi yang jelas bahasa Arabnya mikhdhab. Ya kan itu bahasa Arabnya. Kalau mau ditulis bahasa Arabnya monggo. Oh sudah ada di situ ya Pak Marina. Mikhdo sudah wadah air terbuat dari batu, tapi kepalanya kecil sehingga tangannya enggak, tangan Nabi nggak bisa di, nggak bisa dimasukkan. Hah? Batu loh. Kendil dari batu ada? Kendil dari batu. Kendil dari batu. Kalau kayak gitu caranya nanti anu apa namanya lumpang dari batu juga. Ini keterangannya apa sini? Apa itu? Gelas dari batu. Gelas dari batu. Oh ya, ina ulmin hijarah ya. Ya seperti itulah pokoknya ya. Sing jelas begitu. Kan itu. Bisa dipahami ya? Nah. Tapi dalam syarahnya disebutkan walaupun kecil Nabi Muhammad tetap memasukkan tangannya. Tapi bukan dalam keadaan membentang, tapi begini. Apa namanya gini? Tidak digenggam, tidak dibuntangkan, tapi Nabi Muhammad masukkan tangan beliau gini. Apa? Aduh, memang bahasa Arab yang paling lengkap memang. Ngenclup. Oh ya, pokoknya banyak hari ini kita dapat bahasa Jawa nih, ngokop, ngeclup, apa, luang, telawah, terus apa lagi tadi itu? Hah? Layah, macam-macam. Baik. Kita lanjutkan. Fa tawadda'al qaumu kulluhum. Fa maka kemudian tawadda'a berwudu. Al qaumu orang-orang yang tersisa tadi. Kulluhum semuanya. Qalu mereka bertanya. Artinya para tabi'in wallahu alam atau para perawi yang jelas bertanya, kam kuntum? Dulu kalian jumlahnya berapa yang tersisa? Qala dia menjawab, yang menjawab siapa? Bukan Nabi Muhammad tapi perawinya ya. Samanina, apa artinya samanina? 80 orang waziyadatan dan lebih. Berarti apa? 80 orang lebih. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, hadhihi riwayat Bukhari, tapi lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Jadi ini termasuk mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi waktu itu sedang kesulitan air. Jangan dibayangkan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lengkap dengan fasilitas kamar mandi, penampungan air dan tempat wudu yang airnya melimpah. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu betul-betul air itu sulit sekali. Padang pasir. Ya kan? Di tengah-tengah gurun. Sehingga sampai diceritakan ketika waktu salat asar tiba harus persiapan memang jauh-jauh sebelumnya. Kalau kita kan qomat aja langsung persiapan bisa tetap ngejar karena air melimpah. Zaman dulu waktu kejadian ini apa waktu peristiwa ini terjadi, waktu salat asar tiba, bukan adzannya ya. Salat asar tiba langsung yang kurang yang rumahnya dekat pulang ke rumah karena masing-masing punya simpanan air tentunya. Tapi yang rumahnya jauh enggak mungkin. Sementara air itu sedikit. Kemudian ada seorang sahabat datang membawa air. Tentunya dalam jumlah sedikit kan ya. Wong tempatnya begitu kok. Kecil kan gitu ya. Kanjeng Nabi masukkan tangannya. Kan itu. Setelah dimasukkan tangannya, dalam keterangan yang saya baca tadi sebelum subuh, Nabi mengatakan, "Ya, sekarang pakailah berwudu." Jadi sahabat satu-satu gantian ngantri wudu dari air di tempat yang kecil itu, air itu sampai selesai tetap tidak berubah, tidak berkurang. Tidak berkurang. Jadi sahabat semuanya sudah wudu lengkap sempurna, air di tempat batu tadi masih cukup, masih tetap dan tidak berkurang sama sekali. Itu mukjizat yang apa diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apanya? Enggak wudunya. Wudunya wallahu alam, yang jelas tempatnya enggak cukup ya mungkin kemungkinan besar ya dituangkan. Iya kan tempatnya gak cukup, bong tangan aja gak bisa masuk satu, apalagi dua. Apanya? Loh enggak, ini mukjizat Nabi. Walaupun dituangkan gak habis-habis, mau mukjizat Nabi kok. Trisi ngetuk nanti setelahnya ini ya. Jadi mau dituang atau tidak dituang, yang jelas air itu tidak habis. Mau dituang gak habis, yang jelas begitu. Sekarang namanya sulapan. Orang-orang itu maksudnya. Kita lanjutkan satu riwayat lagi. Qala rahimahullah wa fi riwayatin lahu wali muslimin. Wa fi dan dalam riwayat lahu kembali ke siapa ini? Kalau lam Bukhari. Kalau anhu baru kembali ke sahabat. Kalau lahu kembalinya ke yang meriwayatkan. Bukhari wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayatnya Bukhari wali muslimin juga Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam da'a, meminta bi ina'in, satu ember, satu bejana, min ma'in, dari air. Maksudnya apa? Nabi Muhammad meminta air satu ember. Fa'utiya biqadahin rahrahin. Fa artinya fa, maka utiya didatangkan, biqadahin dengan tempat air, itu juga jenis tempat air. Rahrahin itu jenis. Wallah alam yang dimaksud apa, yang jelas rahrahin itu menerangkan tentang bentuknya. Jadi tempat air itu, bejana itu kan ada yang bentuknya kendil, ada yang mulutnya kecil, ada yang mulutnya lebar. Nah, tapi keterangan dari yang saya baca tadi, rahrahin itu jenis, jenis dari bentuk dari tempat tersebut. Fihi, apa artinya fihi? Di dalamnya, padanya, syai'un, sesuatu sedikit, min ma'in, dari air. Jadi enggak penuh, cuma dikit sekali. Fa wada'a asabi'ahu fihi, maka wada'a meletakkan asabi'ahu, jari-jemarinya. Jari-jemarinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalamnya. Jadi Nabi Muhammad minta air satu tempat. Setelah itu ada sahabat bawa tempat plus airnya, tapi airnya sedikit. Nabi Muhammad memasukkan jari jemarinya ke dalam tempat tersebut. Qala Anasun, Anas bin Malik mengatakan, faja'altu, maka saya mulai, anzuru, melihat, ilal ma'i, kepada air, yanbu'u, memancar, min baini, di antara asabi'ihi, jari jemarinya. Jadi tempat itu yang kecil airnya sedikit, kan itu ya. Kemudian Nabi Muhammad memasukkan jari jemarinya, terus air itu keluar dari ini nih, dari balik kulit, daging dan darah. Mancur. Berarti. Mancur. Ngalir itu gitu. Fahazartu. Lalu saya mencoba menghitung. Man tawadda'a, orang yang berwudu, ma baina sab'in ila tsamanin. Jumlah mereka antara 70 sampai 80 orang. Nah, dalam banyak keterangan disebutkan bahwa kejadian seperti ini itu berkali-kali dan berulang-ulang. Berkali-kali dan berulang-ulang. Nah, ini bukan cuma, jadi kalau misalkan kita baca, loh ini kejadiannya begini, kok ini kok ceritanya demikian, itu bukan bertentangan, tapi memang menunjukkan kejadian itu terjadi berulang-ulang. Sama seperti misalkan Nabi alaihi salatu wasallam dulu ketika perang Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah itu 1500 orang. Kalau cuma 70-80 kita saja sudah menganggapnya besar dan luar biasa. Ini 1500 orang. 1500 orang itu ada tempat nyari sumber mata air, ketemu, cuman airnya sisa sedikit. Akhirnya Nabi mendoakan, kemudian air itu mancur, wah, sampai penuh. Sahabat minum, sahabat wudhu, terus nyimpen air. Karena ada yang diludahin, ada yang begini. Pokoknya semua cerita seperti itu melalui riwayat-riwayat yang sahih, benar adanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bisa kita apa, bisa kita rasakan kalau apa namanya, para sahabat itu kemudian betul-betul apa, betul-betul mencintai Rasulullah ya. Karena apa? Menyaksikan secara langsung kejadian-kejadian luar biasa seperti itu. Nah, kita yang tidak menyaksikan secara langsung dituntut untuk meyakini kebenarannya, meyakini kebenarannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini. Yang untuk abasa, karena sudah selesai, masih ada kesempatan untuk mengulang-ulang. Nah, kalau misalkan perlu ditambah besok, tambah besok. Kalau misalkan sudah terasa cukup, ya berarti besok kita masuk di Al-Fajr insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.